Ini hari titik pertama acara Salam Ramadan. Ini di Lippo Mall Kemang Village. Titik pertama tadi kegiatan kita itu ada press conference, tadi udah press conference. Habis press conference, habis itu ada meet and greet. Habis meet and greet baru terakhir kita nyanyi. Gitu. Nah, baru satu. Tiga lagi. Kita bawain seperti yang direncanain, kita bawain 5 lagu full, enggak setengah-setengah. Kolaborasi itu ya, jadi di titik awal ini tadinya enggak ada kolaborasi. Cek. Di titik awal ini tadinya enggak ada kolaborasi, cuman setelah kita pikir-pikir, kasihan juga nih yang nonton di Kemang Village kalau nggak dikasih kolaborasi ya. Jadi kita kolaborasi deh. Sama siapa? Kalian nonton aja, jangan nanya-nanya. Thank you.